عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد إخواني وأخواتي في الله, الحمد لله kita bisa lanjutkan kajian syarah kitab Salafatul Usul. Saya akan dari syarahnya Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Kemarin masih ada satu pembahasan terkait dengan jenis-jenis taghut. Yang terakhir adalah man lam yahkum bima anzalallah, dan dijelaskan oleh Syekh di sini ada beberapa bentuk dari orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Qala Syekh rahimahullah, fa idza fahimta dzalika fa'lam anna man lam yahkum bima anzalallah wa arada an yakuna at-tahakumu ila ghairillah wa rasulihi waradat fihi ayat binafi al-iman anhu waradat fihi ayatun binafi al-iman anhu wa ayatun bikufrihi wa dhulmihi wa fisqihi. Jadi perlu kita ketahui bahwa orang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan ingin agar orang-orang itu tidak mengadukan perkara mereka kepada Allah maupun Rasulnya, artinya tidak mencari solusi dari apa yang Allah turunkan atau apa yang diajarkan dari Rasulullah, orang yang menghendaki demikian itu dalam beberapa ayat disebutkan sebagai orang-orang yang tidak beriman, dan dalam ayat yang lain disifati sebagai orang kafir atau orang zalim atau orang fasik. Jenis yang pertama, yaitu ayat-ayat yang menyebutkan mereka sebagai orang yang tidak beriman, itu diantaranya firman Allah surat An-Nisa, alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu billahi wa bima unzila ilayka alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. Dan seterusnya sampai ke firman Allah, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Di ayat yang ke-65 ada syahidnya di situ, fala warabbika la yu'minun, maka sungguh demi Rabbmu mereka sebenarnya tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai sampai mereka mengadukan perkara-perkara yang mereka perselisihkan ini kepadamu, jadi engkau yang dijadikan sebagai hakim. Kemudian setelah engkau menjatuhkan vonis, maka mereka menerima dengan lapang dada, tidak ada keberatan sedikit pun. Nah, orang yang tidak seperti itu, tidak mengangkat Rasulullah sebagai hakim alias sunnahnya Rasulullah, Al-Quran maupun sunnah sebagai undang-undangnya, atau tidak puas dengan keputusan Al-Quran maupun sunnah, ini berarti la yu'minun. Ya, jelas Allah SWT menganggap mereka hanya mengklaim dirinya sebagai orang beriman padahal mereka itu munafik sebetulnya. Di antara yang menjadikan mereka itu munafik adalah karena mereka ingin berhukum kepada taghut, yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Ya, dan taghut di sini semua apa saja yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya. Hukum taghut itu hukum yang menyelisihi hukum Allah dan Rasul-Nya. Karena yang menyelisih hukum Allah dan Rasulnya berarti telah melampaui batas. Dan taghut itu fa'alut, ya. Minat tughyan, diambil dari kata-kata tagha, yatgha. Yang kedua, sifat munafik itu karena ketika mereka diajak wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ra'aital munafiqin. Kalau dia, mereka itu diajak untuk wa idza qila lahum ta'alu ila ma apa namanya? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila ar-rasul ra'aital munafiqin yasudduna 'anka sududa. Kalau dikatakan kepada mereka, ayo kita kembali kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan apa yang diajarkan oleh Rasul, engkau akan mendapati, engkau akan mendapati orang-orang munafik itu berusaha menghalang-halangi kamu dari ajakan ini. Jadi mereka munafik karena mereka menghalang-halangi orang untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, annahum idza usibu bi musibatin bima qaddamat aydihim. Ya, ini kalau mereka itu mendapatkan musibah gara-gara perbuatan mereka sendiri, seperti ketika sikap atau pengkhianatan mereka itu ketahuan, ya. Cuman tadi ayatnya enggak saya baca karena panjang. Pokoknya antara ayat 60 sampai 65 itu banyak sekali sifat-sifat munafik dijelaskan. Ya, kalau mereka ketahuan hampir kebongkar kemunafikannya, mereka akan bersumpah serapah. Mereka buru-buru bersumpah, ya, bahwa mereka tidak menghendaki seperti itu. Kaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billah in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. Mereka akan segera bersumpah bahwa kami ini hanya menghendaki kebaikan. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan orang-orang yang mengaku beriman tadi tapi masih memiliki sifat-sifat munafik bahwa Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka, ya, yang berbeda dengan apa yang mereka ucapkan, dan Allah perintahkan nabinya untuk menasehati mereka dengan nasihat yang tegas. Kemudian jadi apa namanya itu salah satu bentuk dari dinafikannya iman dari orang yang berhukum kepada tauhid. Adapun bentuk yang kedua, ya, ini orang-orang yang dianggap sebagai kafir atau zalim atau fasik, itu ayatnya seperti surat Al-Maidah ayat 43, 44 dan 4 berapa ini? 45, 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kemudian fa ulaika humul zalimun, kemudian fa ulaika humul fasiqun. Nah, apakah ketiga sifat ini ditujukan untuk orang yang sama? Ya, apakah orang yang kafir itu juga orang yang zalim dan orang yang fasik itu satu objeknya ataukah berbeda-beda? Dan artinya apakah kullu man lam yahkum bima anzalallah fahuwa kafirun zalimun fasik? Apakah orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah itu kafir, zalim dan sekaligus fasik? Ataukah sifat-sifat ini untuk objek yang beda-beda? Menurut Syekh Al-Aqrab, yang lebih dekat adalah bahwa sifat ini untuk objek yang berbeda-beda. Walaupun ada dalam Al-Quran itu Allah terkadang menganggap orang kafir itu sebagai orang zalim, ya. Wal kafiruna humuz zalimun. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim, ya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Mereka itu sesungguhnya telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Artinya kafir kemudian dirangkai dengan fasik, kafir dirangkai dengan zalim. Namun yang lebih rajih menurut beliau adalah bahwa ini berlaku untuk tiga objek. Fanaqul man lam yahkum bima anzalallah istighfafan bihi. Ini penting, ya, kapan seseorang itu dianggap kafir? Pertama, ada beberapa kondisi, ya. Yang pertama, dia tidak berhukum dengan hukum Allah karena menganggap remeh, menyepelekan hukum Allah, ya. Au ihtiqaran, atau menganggap hukum Allah itu sesuatu yang hina, menyepelekan, menghina itu lebih parah lagi ya, menghina itu lebih parah daripada sekedar menyepelekan. Au i'tiqadan anna ghairahu aslah minhu, atau karena dia meyakini bahwa selain hukumnya Allah lebih baik daripada hukum Allah, lebih cocok, lebih pas, wa anfa' lil khalq, atau lebih bermanfaat, au mithluhu, atau sama baiknya dengan hukum Allah. Jadi ada beberapa kondisi. Pertama, karena apa? Menganggap remeh atau menyepelekan. Yang kedua, karena merendahkan, menganggap jelek. Yang ketiga, karena menganggap selain hukum Allah itu lebih pas, lebih baik. Yang keempat, karena menganggap selain hukum Allah sama baiknya. Fahuwa kafirun kufran mukhrijan minal millah, mukhrijan anil millah. Maka dalam keempat kondisi ini, orang ini statusnya kafir alias keluar dari Islam. Wa min haula, yang termasuk kategori ini adalah man yad'una lin-nas tasyri'atin tukhalifu at-tasyri'atil islamiyah. Orang-orang yang merumuskan aturan-aturan, undang-undang, apapun namanya ya, perda atau apa, yang bertentangan, yang menyelisihi aturan Islam. Ini ngerumuskan, dia yang merumuskan. Ada orang yang menggunakan tapi tidak merumuskan, ini yang ngerumuskan. Jadi kalau hari ini ya, apa ya, DPR ya, legislatif itu kan DPR ya, ya DPR itu kan dia merumuskan undang-undang, atau Mahkamah Konstitusi lebih tinggi lagi yang bisa ngamandemen undang-undang. Kalau sampai seseorang terlibat dalam perumusan undang-undang yang bertentangan dengan aturan Allah, maka ini termasuk dalam kategori orang yang faulaika humul kafirun tadi itu. Litakuna manhajan yasirun nas alaihi. Jadi dia ngerumuskan undang-undang, aturan yang berlaku untuk supaya diikuti, supaya menjadi pedoman hidup orang banyak. Fa innahum lam yad'u tilka at-tasyri'atil mukhalifah lis-syari'atil islamiyah illa wa hum ya'taqidun annaha aslah wa anfa' lil khalq. Alasannya apa kok mereka itu dianggap kafir? Ya karena mereka tidak akan merumuskan aturan tersebut kecuali karena adanya keyakinan bahwa aturan mereka ini lebih bermanfaat dan lebih pas untuk manusia. Logikanya kan begitu. Iya enggak? Enggak sependapat. Hah? Ada yang gak sependapat? Logikanya begitu. Kalau sudah ada yang lebih baik, ngapain ngambil yang lain tuh? Orang ditawarin mau pakai HP iPhone atau pakai Oppo, ya. iPhone generasi terbaru atau dia pakai Oppo. Kalau dia pilih Oppo, kenapa dia pilih Oppo? Semuanya gratis, tidak disuruh bayar sama sekali. Kamu pilih mana? Ya, otomatis orang yang memilih ini pasti menganggap ini lebih baik, lebih cocok buat dia. Minimal lebih cocok buat dia. Walaupun mungkin tidak lebih baik secara mutlak, minimal nisbinya begitu kan. Dia punya pilih, ini pilihannya dia kok. Dia milih ini karena apa? Masa orang berakal milih yang jelek dan dia tahu itu jelek, sengaja dipilih sama dia? Enggak mungkin, kecuali mesti ada keyakinan ini lebih cocok buat saya, lebih menguntungkan atau lebih bermanfaat. Apalagi orang ini bukan hanya membuat aturan untuk dirinya, aturan untuk orang banyak, seakan-akan dipaksa untuk ikut aturan itu. Ini enggak mungkin ya, kalau dia tidak punya keyakinan bahwa aturan ini lebih cocok untuk mereka. Karena dia yang bikin, dia membuat, bukan hanya melaksanakan ya, dia membuat, merumuskan. Jadi paling tidak ada i'tiqad ke arah sana. إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. Jadi karena tidak bisa diterima secara nalar maupun secara naluri orang beralih dari satu aturan ke aturan lain yang bertolak belakang. Pertemuan tadi perumpamaan saya mungkin kurang pas ya, karena antara iPhone sama Oppo mungkin enggak ada pertentangan ya. Kurang pas ya. Mungkin apa ya misalnya ya? Hah? Enggak, yang bertentangan gitu loh. Walhasil seseorang tidak mungkin dia memilih sesuatu yang bertolak belakang dengan pilihan lainnya, kecuali dia menganggap bahwa apa yang dia pilih ini lebih baik daripada apa yang tidak dia pilih. Mesti begitu. Wa man lam yahkum bima anzalallah wa huwa lam yastakhif bihi wa lam yahtaqirhu wa lam ya'taqid anna ghayrahu aslah minhu li nafsihi aw nahwi dhalik fa hadha zalim wa laysa bikafir wa takhtalifu maratibu dhulmihi bihasabil mahkumi bihi wa wasail al hukm. Tapi kalau seseorang itu menghukumi dengan selain hukumnya Allah tanpa dibarengi dengan sikap menyepelekan, menganggap remeh atau melecehkan, atau tanpa dibarengi keyakinan bahwa selain hukum Allah lebih bagus dari hukum Allah atau sama bagusnya, tanpa dibarengi keyakinan itu semua, fahadha zalim, statusnya zalim tapi tidak sampai kafir. Nah, tingkat kezolimannya bisa macam-macam sesuai dengan siapa yang difonis ya, yang di aturan itu diterapkan kepada siapa dan bagaimana cara dia menerapkannya. Wa man lam yahkum bima anzalallah la istighfafan bihukmillah wala ihtiqaran wala i'tiqadan anna ghayrahu aslah wa anfa' lil khalqi aw mithlah. Adapun orang yang seperti tipe yang kedua ya, menghukumi dengan selain hukum Allah bukan karena meremehkan, bukan karena melecehkan, bukan karena meyakini ada yang lebih baik atau ada yang sama baiknya. Wa innama hakama bighairihi muhabatin lil mahkumilah. Tapi dia menggunakan selain hukum Allah dalam rangka pilih kasih, memberikan manfaat kepada orang yang divonis. Misal dia tahu pencuri itu kalau terbukti secara syar'i sesuai dengan kriteria syariqah dan dituntut oleh korbannya sampai ke pengadilan atau kepada penguasa, maka dia bisa terkena hukum potong tangan. Dia kesian dengan pencuri ini. Daripada dipotong tangannya, mending saya pakai hukum yang lain biar enggak dipotong tangannya. Dengan keyakinan hukum Allah ini lebih baik, hukum yang lain ini jelek, tidak sama baiknya. Enggak. Tapi itu untuk pilih kasih kepada orang yang dihukumi ini ya. Atau karena dia disuap. Ya, kalau dia tidak ada suap, dia akan hukumi dengan hukum Allah. Tapi karena ada suap, dia keluar dari hukumnya Allah karena cinta kepada dunia. Fahadha fasiqun. Maka statusnya sebagai orang fasik. Walaysa bikafir. Tidak kafir. Dan tingkat fasiknya beda-beda sesuai dengan siapa yang objeknya di situ dan cara dia menerapkan hukum itu bagaimana. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi man ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah annahum ala wajhain. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa orang yang menjadikan para ulama mereka, tokoh-tokoh agama mereka itu sebagai tuhan-tuhan tandingan, itu ada dua tipe. Yang pertama, an ya'lamu annahum baddalu dinallah fayattabi'unahum 'ala at-tabdil wa ya'taqiduna tahlila ma haram wa tahrima ma ahallallah. Yang pertama, pengikutnya ini sudah tahu bahwa tokoh-tokoh agama mereka itu sengaja mengganti-ganti, ngubah-ngubah aturannya Allah. Ya. Dan diikuti, sudah tahu itu jelas-jelas keluar dari aturan Allah, sengaja diikuti, menghalalkan yang diharamkan atau sebaliknya. Fahadza kufrun, maka ini berarti suatu kekafiran. Dan Allah serta Rasulnya menamakan perbuatan mereka itu sebagai syirik. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Itu bahasa lain dari syirik. Yang kedua, kondisi yang kedua, ayyakuna i'tiqaduhum wa imanuhum bitahlilil haram wa tahrimil halal thabitan lakinnahum ata'uhum fi ma'siyatillah kama yaf'alul muslim ma yaf'aluhu minal ma'asi allati ya'taqid annaha ma'asi. Kuli hal yang kedua ini, mereka ditaati ya, bukan karena mereka itu mengganti-ganti hukum Allahnya, tapi ditaati dalam rangka bermaksiat. Seperti ketika itu yang seperti ketika seorang muslim bermaksiat kepada Allah dengan melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah atau meninggalkan perintah Allah. Seorang muslim tentunya tidak menganggap bahwa pelanggaran ini halal, kan? Enggak. Dia enggak menganggap pelanggaran itu sebagai sesuatu yang halal bagi dirinya. Dan dia tidak menganggap bahwa tidak melaksanakan kewajiban itu sesuatu yang dibolehkan, enggak. Ya, cuman karena maksiat. Ya, karena ngikutin syahwat, karena lemah iman dan lain sebagainya, maka ini hukumnya seperti yang tadi. Jadi tidak dihukumi seperti orang kafir, tapi seperti pelaku maksiat. Dan perlu kita fahami beda ya antara seseorang yang menerapkan suatu hukum yang sifatnya individual. Hakim memvonis terdakwa dengan suatu vonis yang menyelisih hukum Allah, ini hanya satu saja obyeknya, dengan bikin undang-undang. Ini obyeknya banyak sekali, satu negara, satu wilayah, gak bisa disamakan. Makanya dilihat kesalahan seorang hakim, walaupun mungkin dia keluar dari aturan Allah, tidak bisa disamakan dengan orang yang merumuskan atau tim yang merumuskan undang-undang. Walaupun sepintas mereka itu adalah orang-orang yang terhormat, pejabat-pejabat tinggi, gajinya gede-gede, tapi dosa mereka ini ngeri sebetulnya. Ngeri. Karena mereka bersinggungan langsung dengan salah satu hak prerogatifnya Allah, yaitu hak untuk ngatur. Ketika Allah sudah punya aturan, mereka sengaja bikin aturan lain, berat ini. Ya, berat, statusnya berat. Ini banyak mengenai orang-orang yang menjadi penguasa hari ini. Ya. Pun demikian, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam memvonis mereka sampai terbukti betul-betul bahwa itu karena kesengajaan, karena i'tiqad. Makanya disebutkan sini fa'alal mar'i alla yatasarra' fil hukmi 'alaihim bima la yastahiqunahu hatta yatabayyana lahul haqq li'anna al mas'alata khatiratun. Jadi intinya kita ini di sini menjelaskan undang-undangnya Allah, aturannya Allah begitu. Orang yang tidak begini, orang yang tidak mau pakai aturan Allah karena A, B, C, D, E, kafir. Kita cuma jelaskan aja. Tapi yang menjatuhkan vonis ini siapa, itu ada lembaganya tersendiri. Berhubung kita tidak duduk di situ, dan kita juga tidak dalam rangka memvonis orang tertentu, karena gak bisa vonis kok di pengajian. Vonis orangnya harus ada di depan dong. Mau diadili orangnya mesti di depan kan. Barangkali dia punya alasan yang kita belum tahu. atau yang diberitakan itu tidak akurat. Yang namanya menjatuhkan vonis itu enggak bisa diadili secara ghaib. Enggak bisa. Kalau mau menjelaskan hukum silahkan. Ini aturannya begini nih. Undang-undang nomor 1 tahun sekian bunyinya bla bla bla. Tapi ketika ada orang yang melanggar, apakah langsung dijebloskan dalam penjara, didenda sekian juta? Karena diproses dulu. Ya mungkin dia perlu pengacara, sel pengacara, ini ada jaksanya, ada ininya, ada proses pengadilan, saksinya apa, sampai terbukti baru jatuh vonis. Nah, kita juga begitu di sini, kita tidak dalam rangka mengadili atau memvonis orang tertentu, enggak. Kita hanya menjelaskan bahwa perbuatan ini konsekuensinya begini. Ya. Kecuali kalau memang sudah keluar vonis oleh orang-orang yang memang berwenang, ya, kita tinggal menukil, itu lain lagi. Seperti si hakim sudah menjatuhi vonis kepada si A sebagai pencuri, sudah divonis ini orang resmi. Nah, kita bilang si A ini pencuri, emang sudah divonis, sudah ada yang memvonis oleh lembaga atau orang-orang yang memang berwenang untuk itu. Ini kita namanya menukil. Kita menukil vonis atau hukum yang telah dikeluarkan. Bukan kita menghukumi secara independen. Enggak, beda itu. Kemudian beliau mengatakan, faman, ini akhir dari kitab yang kita bahas, faman yakfur bittaghuti, afwan, waddalil qawluhu ta'ala la ikraha fid din. Maksudnya dalil bahwa berpegang kepada tauhid itu menafikan tauhid alias membatalkan tauhid adalah firman Allah, la ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Enggak perlu ada paksaan untuk masuk Islam. Karena sudah jelas yang jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kafir kepada taghut dan beriman kepada Allah, berarti dialah yang berpegang dengan simpul yang kuat. Al urwatul wuthqa itu makna la ilaha illallah. Sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, simpul yang kuat yakni la ilaha illallah. Jadi kalau mau dianggap sah la ilaha illallahnya, harus kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah. Lah kalau dia malah menjadikan tauhid ini selevel sama aturan Allah, dia enggak kufur sama tauhid. Dia beriman sama tauhid. Wa fil hadits ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-shalah wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Ra'sul amr itu puncak dari segala perkara adalah Islam. Maksudnya anna li kulli syai'in ra'san fa ra'sul amri alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Islam. Jadi setiap sesuatu itu mesti ada kepalanya. Bagian terpentingnya, dan bagian terpenting dari dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam. Islam itu sendiri apa? Al-istislam lillah bit tauhid wal inqiyad lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu yang dinamakan dengan Islam. Wa amuduhu ay amudul Islam, penyangga-penyangganya itu as-shalah. Karena tidak akan bisa tegak kecuali dengan salat. Dari sini maka pendapat yang rajih itu bahwa orang yang tidak salat sama sekali ada kafir. Blas tidak salat itu dianggap kafir. Wa fil mas'alati khilaf baina ahli sunnah. Walaupun masalah ini sekali lagi masalah yang diperselisihkan di antara ahlu sunnah wal jamaah sendiri. Jadi kalau ada yang tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat, itu gak jadi murjiah, hati-hati. Jangan salah. Ya. Itu bukan pendapat murjiah, bukan. Selama dia mengatakan al-imanu yazid wa yanqus, al-imanu qawlun wa amal, au qawl wa amal wa i'tiqad, yazid wa yanqus, yazid bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah, faqad kharaja min al irja'i min awalihi ila akhirih, kama qala Imam Ahmad wa ghairuh. Siapa yang punya keyakinan dan berpendapat bahwa Islam iman itu adalah terdiri dari ucapan dan perbuatan, atau nambahi lagi ucapan, perbuatan dan keyakinan bisa bertambah, bisa berkurang, bertambah dengan perbuatan taat dan berkurang dengan maksiat, berarti dia sudah keluar dari pemahaman Murji'ah secara total. Ya. Karena itu bertentangan dengan akidahnya Murji'ah. Walaupun setelah itu dia mengatakan orang yang tidak sholat tidak kafir. Itu enggak berarti dia Murji'ah, enggak. Selama dia sudah punya keyakinan begitu. Karena emang masalahnya masalah khilafiyah di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini dijelaskan oleh Ibnu Rajab, oleh Ibnu Abdul Bar dan sejumlah ulama yang lain. Memang di antara salaf sendiri itu berbeda pendapat. Mereka sepakat kalau syahadat sampai ditinggalkan ya tidak masuk Islam namanya. Wong ini syarat mutlak, syarat mati. Tapi setelah syahadat, apa yang menjadikan seseorang ini Muslim? Ada yang mempersyaratkan syahadat plus sholat. Ada syahadat plus amal. Amalnya mutlak. Ada syahadat plus sholat, ada syahadat plus sholat plus zakat. Ada syahadat plus sholat plus zakat plus shaum. Ada yang lima-limanya. Jadi ada lima pendapat di sini. Tapi yang jelas mereka sepakat iman itu harus ada ucapan dan perbuatan. Kalau syahadat kan baru ucapan. Tapi harus ada perbuatan. Nah, perbuatannya apa itu mereka beda-beda di situ. Baik, wa amuduhu shalah wa dzirwatu sanamihi al-jihadu fi sabil. Dan ini bukan dalam rangka kita menyepelekan salat loh ya. Yang bahas khilaf ini supaya kita tahu bahwa pendapat ahlu sunnah itu dalam masalah ini ada beberapa, sehingga tidak boleh ini menjadi patokan untuk menilai manhaj seseorang. Kalau ingin menilai manhaj seseorang itu harus mengacu kepada sesuatu yang menjadi ijma'nya ahlu sunnah. Gak boleh sesuatu yang diperselisihkan oleh ahlu sunnah dijadikan sebagai tolak ukur manhaj. Nah, nanti ulama-ulama ahlu sunnah yang tidak mengikuti pendapat itu masa mau kita keluarkan dari ahlu sunnah? Gak bisa. Jadi harus sesuatu yang mujma' alih. Baru itu bisa menjadi tolak ukur manhaj seseorang. Silahkan mentarjih, gak apa-apa. Nyalahkan gak apa-apa. Ini pendapat keliru. Tapi tidak boleh menganggap ini mubtadi, ini ahli bid'ah, ini keluar dari sunnah. Lah, itu hanya kalau dia menyelisih sesuatu yang disepakati oleh ahli sunnah. Adapun sesuatu yang tidak disepakati, maka kalau dia memilih salah satu pendapat, paling banter dia hanya disalahkan, tapi tidak dianggap keluar dari sunnah. Kalau kita enggak tahu, ya kita tawakuf. Jangan cepat-cepat menghukumi, kita tanya dulu, kita selidiki dulu. Benar enggak penyelisihan apa yang dilakukan oleh seseorang ini mengeluarkan dia dari ahlu sunnah ataukah tidak? Wirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Adapun puncak ketinggiannya, ibaratnya kalau unta itu kepalanya Islam, kaki-kakinya sholat, punuknya yang paling tinggi itu jihad fisabilillah. Sanam itu adalah punuk. Puncaknya punuk unta itu yang paling tinggi itu adalah jihad fisabilillah. Jadi yang paling sempurna dalam Islam itu jihad fisabilillah, karena seseorang kalau sudah memperbaiki dirinya kemudian berusaha memperbaiki orang lain dengan jihad fisabilillah agar Islam itu tegak, maka ini berarti dia sudah mencapai atau sudah berjuang dengan maksimal memperbaiki dirinya dan juga memperbaiki orang lain. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi Muhammad bin Abdul Wahhab ini menutup risalahnya dengan mengembalikan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengiringnya dengan salawat. Dan dengan demikian selesai syarah kitab Salasatil Usul. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat saya pribadi, kemudian juga buat antum semua. Kalau gitu kita azan dulu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan setelah azan insyaallah.